Thumma yusalli wa yusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Setelah mengucapkan dua syahadat beserta doa yang telah dijelaskan di video sebelumnya, disunahkan setelah itu seorang yang selesai berwudu mengucapkan salam dan bersolawat, ya, bersolawat dan salam kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi salam dan selawat ini diucapkan setelah mengucapkan dua syahadat. Wa yaqra'u inna anzalnahu kadzalik salasan bila raf'i yadin. Setelah mengucapkan selawat disunahkan juga untuk membaca surat Al-Qadr, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dibaca sebanyak 3 kali, ya. Dibaca sebanyak 3 kali dan tidak mengangkat tangan. Jadi disunahkan menghadap kiblat, tetapi tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Jadi kesunahan menghadap kiblat yang dilakukan saat mengucap syahadat itu juga berlaku di saat membaca ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tetapi yang berbeda adalah tidak disunahkan mengangkat tangan, ya, tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Wa amma du'aul a'dha'il masyhuru fala aslalahu yu'taddu bihi falidzalik hadaftuhu taba'an li Syaikhil Madzhab Nawawi radhiyallahu anhu. Ada di sebagian kitab yang menjelaskan doa a'dha'. Doa a'dha' adalah di setiap basuhan wudu ini memiliki doa-doa yang tertentu. Tetapi di dalam kitab Fathul Qorib ini doa itu dihapus dalam arti tidak ditulis, karena menurut beliau doa itu tidak ada dalil yang bisa mengesahkan kesunahan doa itu. Jadi karena tidak ada dalil maka doa itu dihapus. Dan penghapusan doa ini karena beliau mengikuti dari Syekh Nawawi, ya, beliau mengikuti dari Imam Nawawi, yang di sana Imam Nawawi juga tidak menuliskan tentang doa a'dha' atau doa yang disunahkan di saat membasuh setiap anggota wudu. Wa qila yustahabu ayakula inda kulli udwin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh li khabarin rawahul mustaghfiri wa qala hasanun qorib. Jadi tidak menuliskan doa a'dha', tidak menuliskan doa di saat membasuh atau melakukan semua fardu wudu itu, musannif tidak menulisnya di kitab matan beliau, yaitu di kitab Qurratul Ain. Tetapi di sini di Fathul Mu'in dijelaskan bahwa ada satu pendapat yang lemah yang mengatakan bahwa disunahkan seorang yang wudu disunahkan di setiap melakukan kefarduan wudu untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesunahan ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Mustaghfiri, tetapi hadis itu statusnya adalah gharib atau hadis yang asing, ya, hadis yang asing dalam arti hadis itu dari sisi riwayatnya ini perawinya hanya satu, ya, tidak ada rawi lain yang menguatkan hadis itu. Wasyurbuhu min fadli wadu'i li khabari anna fihi syifaan min kulli da'. Kesunahan wudu yang lain adalah meminum air wudu, ya, meminum kelebihan air wudu. Artinya wadu ini adalah tempat yang digunakan wudu, ya. Jadi tempat yang digunakan wudu, sisa dari air yang digunakan wudu itu sunnah untuk diminum, ya. Sisa air yang telah digunakan wudu ini disunahkan untuk diminum. Kenapa disunahkan diminum? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwa sisa air wudu ini bisa menjadi penyakit sisa air wudu bisa menjadi obat dari segala penyakit. Wayusannu rasu izarihi bihi ay intawahama husula muqaddarin lahu kamastadharu husayhuna walaihi yuhmalu rasuhu li izarihi bihi. Sisa air wudhu juga disunahkan untuk digunakan menciprat, ya, menciprat atau memerciki air di sarung atau penutup tubuh bagian bawah, ya. Jadi kalau memakai sarung, disunahkan sarung itu diciprati dengan air. Ciprati itu artinya memercikan, ya, memercikan air sisa wudhu ke sarung kalau memang memakai sarung, ya. Jadi kesunahan ini berlaku bila seseorang yang wudhu dia ragu akan kotornya sarung yang dipakai. Jadi wudhu memakai sarung misalkan, kemudian dia ragu apakah sarung yang di bagian bawah itu kotor atau tidak. Bila ada keraguan demikian, maka disunahkan untuk memercikan bekas air wudhu ke tempat yang diragukan. Dan kesunahan ini berdasarkan dari pekerjaan Nabi, ya, berdasarkan dari hadis Nabi, yaitu yang menjelaskan bahwa Nabi pernah melakukan itu, tetapi tidak selalu, ya. Jadi Nabi melakukan itu diartikan oleh ulama dikarenakan Nabi saat itu sedang ragu atas suci atau tidaknya pakaian yang dipakai beliau. Wallahu a'lamu bishawab.